Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, نواصل درسنا في تاريخ الخلفاء وما زلنا في خليفة عمر radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Qala al-imam Suyuti rahimahullah wa akhraj ibn Sa'ad anil Barra ibn Ma'rur anna Umar kharaja yawman hatta atal minbar wa kana qad ishtaka shakwa. Bahwasanya diriwayatkan atau dikeluarkan oleh ibn Sa'ad dari Barra ibn Ma'rur bahwa Umar pernah keluar pada satu hari dan menaiki mimbar. Wa kana qad ishtaka syakwa, dan beliau dalam keadaan sedang merasa sakit, enggak enak badan atau mengeluhkan sesuatu penyakit pada dirinya. Dalam keadaan sesakit beliau memaksakan diri untuk naik mimbar. Fa na'ata lahul 'asl, maka beberapa orang memberikan saran untuk minum madu. Wa fi baitil mali akkah, sedangkan di baitul mal ada akkah, salah satu jenis madu. Faqala in adintum li fiha akhadtuha, kata Umar, kalau kalian izinkan untukku untuk memakainya atau meminumnya, aku akan ambil. Wa illa fahiya haram, tetapi kalau kalian tidak mengizinkan maka itu haram bagiku. Fa adinu lahu, ternyata mereka mengizinkan. Demikian kehati-hatian Umar, tidak berani mengambil uang dari baitul mal kecuali dengan seizin para sahabat yang lain. Wa akhraja an Salim ibn Abdullah anna Umar kana yadkhul aw yudkhil yadahu fi jubratil ba'ir wa yaqulu inni la khaifun an us'ala amma bika. Katanya bahwa Umar pernah memasukkan tangannya ke dubur seekor unta sambil berkata, aku sungguh khawatir kalau aku ditanya, ada apa denganmu ini? Amma bika, apa yang menimpamu? Barakallahu fikum. Tentunya, hewan ternak adalah hewan yang kita pelihara, kita beri makan, kita beri minum. Tetapi juga kita harus menjaganya dari penyakit-penyakit. Di antaranya ketika unta itu sakit, Umar penasaran dengan sekian cara supaya dia sembuh, masih belum ditemukan sebabnya, maka dia khawatir di dalam duburnya atau dalam perutnya ada sesuatu, sebab bisa terjadi unta, kambing dan sebagainya sakit karena makan sesuatu. Kalau sekarang makan plastik terus gak bisa buang air. Itu kambing kurus, ketika hampir mati disembelih, isinya plastik dan berbagai macam perkara yang numpuk di perutnya dan tidak bisa dicerna. Umar, padahal beliau khalifah, sampai memasukkan tangannya ke dubur unta karena khawatir ditanya oleh Allah SWT tentang peliharaannya atau tentang apa yang di Baitul Mal. Sebab Baitul Mal bukan hanya harta dalam bentuk emas dan perak, Di Baitul Mal bukan hanya gandum biji-bijian, tetapi juga zakat hewan ternak ada di Baitul Mal. Maka Umar sangat menjaganya. Sebagaimana diriwayatkan, Umar pernah mengejar-ngejar unta yang lepas dari Baitul Mal di siang hari terik panas. Orang yang melihat dari jauh, siapa itu? Orang yang keluar di tengah-tengah panas seperti ini, itu pasti orang gila. Karena tidak mungkin orang keluar di saat-saat itu. Barakallahu fikum, di tengah padang pasir mengejar-ngejar unta. Ternyata itu adalah Umar, karena khawatir bertanggung jawab tentang unta dari Baitul Mal. Di sini diriwayatkan beliau yudkhil yadahu fi dubratil ba'ir, karena takut ditanya apa yang terjadi pada unta ini, sakit apa dia. Wa akhraja Ibnu Umar, akhraja an Ibnu Umar, dikeluarkan dari Abdullah bin Umar. Kana Umar idza arada an yanha an-nas an syai'in taqaddama ila ahli. Bahwa Umar kalau ingin melarang sesuatu kepada manusia, dia akan datangi keluarganya, kemudian berkata, la'a'lamanna ahadan waqa'a fi syai'in mimma nahaitu anhu illa ad'aftu 'alaihi al'uqubah. Wahai keluargaku, tidak sekali-kali aku dapati kalian melakukan apa yang aku larang kecuali aku akan hukum kalian dua kali lipat. Umar Ibn Al-Khattab kalau ingin mengumumkan pada manusia, melarang sesuatu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, maka dia akan dahulukan keluarganya. Kalau kalian melakukan apa yang aku larang, kalian akan aku hukum dua kali lipat. Ad'aftu al-uqubah 'alai. Aku akan lipatkan balasanku atau hukumanku atas kalian. Ini kalau orang lain dicambuk 50 kali cambukan, keluarganya 100 cambukan. Kalau mereka dicambuk 100 kali cambukan, kalau keluarganya yang melakukan 200 kali cambukan. Demikian sikap Umar, keadilan beliau radhiyallahu taala anhu. Wa rawaina min ghairi wajhin, kata Imam Suyuti rahimahullah, dan kami mendapatkan riwayat dari sekian banyak jalan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kharaja dzata lailatin. Kalau ingin rincian riwayat apa saja jalan-jalannya, disebutkan dalam footnote-nya. Fal yuraji', silakan merujuk ke footnote-nya yang nomor 4. Kami riwayatkan dari banyak jalan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar pada satu malam, yatufu bil Madinah, berkeliling Madinah, yakni memeriksa keadaan rakyatnya. Wa kana yaf'alu dzalika katsira, dan itu sering dilakukan oleh beliau, yatafaqqad ahwal al muslimin, memeriksa keadaan kaum muslimin. Dia berkeliling di Madinah. Bukan pencitraan, bukan riaan, tetapi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat takut kalau ada sesuatu pada rakyatnya yang harusnya dia bantu, dia tidak tahu. Sehingga dia selalu berkeliling atau sering berkeliling di Madinah. Id marra bimra'atin min nisa'il Arab mughlaqan 'alayha babuha wa hiya taqul. Tiba-tiba dia melewati satu rumah wanita tertutup pintunya, yakni wanita dari wanita-wanita Quraisy, dari wanita-wanita Arab, tertutup pintunya, dan dia dengar suaranya sedang mengucapkan syair keluhan. Qalat, wanita itu berkata, tatawala hadzal lail tusri kawakibuhu wa arkini anna dajij alla daji'a ula'ibuhu. Fawallahi laulallahi takhsha awaqibuhu. Saya ulangi, fawallahi laulallah tukhsha awaqibuhu lazuhziha min hadas sariri jawanibuhu. Walakinnani akhsha raqiban muwakkalan bi anfusina la yafturu ad-dahr katibuhu makhafata rabbi wal haya'a yasudduni wa ukrim ba'li antanala maratibahu antunal maratibuhu. Syairnya kurang lebih terjemahannya, sungguh panjang malam ini berjalan bintang-bintangnya, rukyahlah aku, aku ingin an la daji'a ula'ibuhu, tidak ada sesuatu yang aku bisa bermain-main dengannya. Fawallahi, demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, tukhsha awaqibuhu, kalau bukan karena Allah yang dikhawatirkan balasannya, niscaya lazuhziha min hadas sariri jawanibuhu, niscaya ranjang ini akan bergoyang sisi-sisinya. Walakinni akhsha raqiban muwakkala, tetapi aku takut kepada pengawas, ini para malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengawasi kami. La yafturu ad-dahr katibuhu, yang tidak pernah berhenti menulis segala perbuatan-perbuatan kita. Makhafata rabbi wal haya'a yasudduni, karena takut kepada Allah dan karena rasa malu aku tidak lakukan. Dan juga karena ukrim ba'li, aku memuliakan suamiku agar mendapatkan derajatnya yang tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa ditebak bahwa wanita ini kesepian, ditinggal oleh suaminya dalam jihad fisabilillah. Maka Umar mendengar syair tersebut tersentuh. Ini jangan sampai para istri terzalimi dengan ditinggal oleh suaminya terlalu panjang. Fakataba ila ummalihi bil ghazwi alla yaghiba ahadun akthar min arba'ati ashhur. Maka Umar menulis surat kepada pegawai-pegawainya atau kepada pimpinan-pimpinan di dalam pasukan perang, agar jangan sampai seorang pun meninggalkan keluarganya lebih dari 4 bulan. Agar jangan seorang pun meninggalkan keluarganya lebih dari 4 bulan. Diriwayatkan dalam riwayat lain, ketika Umar mendengarkan dendangan syair tadi, wanita yang kesepian, dia berlari tergopoh-gopoh menuju anaknya Aisyah. Wahai Aisyah, berapa lama seorang wanita kuat ditinggal suaminya? Berapa lama seorang wanita kuat ditinggal suaminya? Maka dalam riwayat 4 bulan, seperti riwayat kita ini. Dalam riwayat 6 bulan. Maka ketika mendengar dari Aisyah, kami hanya kuat sampai sekian bulan, maka kemudian dibikin peraturan, pasukan perang yang sudah lebih dari 4 bulan diganti dengan pasukan berikutnya. Pasukan yang sudah 4 bulan pulang, diganti dengan pasukan yang baru, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, agar jangan amalan saleh membuahkan satu mudharat pada sisi lain. Jihad amalun saleh, tetapi kalau sampai mengabaikan keluarga dan anak-anak, akan membuat mudharat dari satu sisi lain. Berarti perbuatan baik memunculkan perbuatan yang kurang baik. Maka Umar memiliki kebijakan sebagai khalifah untuk mengganti pasukannya setiap 6 bulan atau setiap 4 bulan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhraj ibn Sa'ad an Zadan An Salman anna Umar qala lahu. Kata Imam Suyuti rahimahullah dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Zadan. Dari Salman bahwa Umar pernah berkata kepadanya, "Amalikun ana am khalifah?" Aku ini raja atau khalifah? Raja itu penguasa, khalifah itu pengganti dari Abu Bakar. Abu Bakarnya pengganti dari Nabi. Faqala lahu Salman, maka berkata Salman, in anta jabaita min ardil muslimin dirhaman au aqalla au akthar thumma wada'tahu fi ghairi haqqihi fa anta malikun ghairul khalifah. Kalau engkau mengambil hasil bumi kaum muslimin satu dirham atau kurang atau lebih, dan engkau letakkan tidak pada haknya, maka engkau penguasa, bukan khalifah. Fa'tabara Umar, maka Umar pun mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari situ. Artinya beliau akan mengambil sesuai dengan aturannya dalam syariat, yaitu 2.5% dari harta emas dan perak, dan sekian-sekian dari hasil panen, sekian-sekian dari unta dan seterusnya, dan diberikan kepada asnaf ats-tsamaniyah, dibagikan kepada mereka-mereka para mustahiqin az-zakah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, 8 asnaf: al-fuqara, wal-masakin, wal-gharimin, wa-amilin alaiha, wal-mu'allafati qulubuhum, wa-ibnu sabil, wa-fi sabilillah. Ada belum sebut? Wa-fir riqab. Ya, baik. 8. Maka engkau khalifah. Tetapi kalau mengambil rampas dari rakyatnya sesukanya, dibagikan pada orang sesukanya, mengambil seenaknya, dibagikan ke keluarganya sendiri sesukanya, maka engkau penguasa, bukan khalifah. Kalau khalifah menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan dan engkau maka khalifah. Ada riwayat yang mirip setelahnya. Wa akhraja Sufyan ibni Abil Arja, dikeluarkan dari Sufyan ibni Abil Arja, dia berkata, qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab, wallahi ma adri akhalifatun ana am malik, aku tidak tahu apakah aku ini khalifah atau raja. Maka dijawab, fa in kunta malikan fa hadha amrun masih ucapan beliau ya, fa in kuntu malikan fa hadha amrun azim, kalau aku ini adalah tuan raja, sungguh itu perkara besar. Ini beliau tidak suka kalau menjadi raja. Faqala qailun, maka berkatalah seseorang kepada beliau, ya amirul mu'minin, inna bainahuma farqan, wahai amirul mu'minin, antara keduanya ada perbedaan. Qala huma hu, apa perbedaannya? Qala al khalifatu la yakhud illa haqqan wa la yadahu illa fil haqqi. Adapun khalifah tidak mengambil dari rakyatnya kecuali sesuai haknya, dan tidak meletakkannya kecuali pada yang haknya. Wa anta bihamdillahi kadhalik, dan engkau alhamdulillah seperti itu. Wal malik ya'sifun nas, adapun raja menindas manusia. Fayakhud min hadha wa yu'ti min hadha, dia akan ambil seenaknya dan memberikan seenaknya. Fasakata Umar, maka diamlah Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Wa akhraja an ibn Mas'ud, dan dikeluarkan oleh ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala rakiba Umar farasan fankashafat thawbuhu an fakhidihi. Pernah kata ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Umar menaiki kudanya, tersingkaplah betisnya, Fara'a ahlu Najran bifakhidihi syamatun sauda. Penduduk negeri Najran yang kebanyakan mereka Nasrani atau bekas Nasrani, melihat syamah sauda, melihat tanda lahir hitam di paha beliau. Faqala hadha alladhi najid fi kitabina. Kata penduduk negeri Najran, salah satu daerah di Yaman, mereka berkata, hadha alladhi najid fi kitabina. Inilah yang kami dapatkan dalam kitab-kitab kami yang terdahulu. Anahu yukhrijuna min ardina. Bahwasanya akan muncul orang ini, yakni yang ada tanda hitam di fakhidnya, di betisnya, dan akan mengeluarkan kami dari negeri kami. Wa akhraja an Sa'ad al-Jari anna Ka'b al-Ahbar qala li Umar. Dikeluarkan pula dari Sa'ad al-Jari bahwa Ka'b al-Ahbar berkata kepada Umar, inna lanajijuka, sungguh kami mendapati engkau di dalam kitabullah, maksudnya dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu. Ala babin min abwabi jahannam, di pintu dari pintu-pintu neraka jahannam. Tamna'un nas an yaqa'u fiha, engkau menghalangi manusia agar jangan masuk ke dalam pintu tersebut. Fa'idha mitta lam yazalu yaqhimuna fiha, ketika engkau mati mulailah manusia berjatuhan ke dalam neraka tersebut. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, tetapi sanadnya lemah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Assalatu wafiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asyukurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.